Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali ada di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kita juga akan melaksanakan satu pelayanan sakramen perjamuan kudus. Di minggu pertama bulan Agustus atau bulan genap kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 7 ayat 11 sampai ayat 17. Saya akan bacakan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing atau di dalam iPhone-nya atau handphone-nya yang telah diinstal dengan Alkitab. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari demi hari kita jalani tanpa terasa kita sudah melewati pertengahan tahun, ya, di bulan Agustus, bulan yang sibuk bagi Indonesia, mulai mempersiapkan bagaimana menyambut atau memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Para pejuang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan, darah mereka tumpahkan, keluarga tak mereka hiraukan, anak istri, suami, mungkin mereka biarkan di rumah. Mereka berjuang bagi para pejuang. Adakah Indonesia atau orang-orang Indonesia di kekinian mampu memaknai dan menangkap perjuangan para pahlawan pada waktu itu untuk mengisi kemerdekaan itu? Mereka berjuang. Mereka mati-matian memperjuangkan kemerdekaan pahlawan. Ada yang gugur, ada yang terselamatkan. Tentu tidak demikian dengan kemerdekaan Kristen. Tidak demikian dengan kemerdekaan orang-orang percaya. Bangsa atau suatu negara untuk bisa merdeka paling tidak memiliki 4 syarat. Pertama, bangsa mesti memiliki satu kekuatan pemerintahan yang kokoh, yang berdaulat. Sehingga bangsa itu disebut sebagai bangsa yang bisa merdeka. Tidak cukup hanya memiliki kepemerintahan yang kuat, kepemerintahan yang solid, yang berdaulat, tapi juga satu bangsa untuk bisa merdeka, bangsa mesti memiliki yang namanya wilayah. Kalau tidak ada wilayah bagaimana bisa merdeka? Di mana nanti warga negaranya tinggal? Di mana nanti masyarakatnya tinggal? Sehingga dalam memperhitungkan pemberian kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan, ada enggak wilayah? Tidak cukup. Hanya pemerintahan yang berdaulat, hanya ada wilayah, enggak cukup. Untuk menjadi pemerintah atau untuk menjadi negara yang merdeka, maka suatu negara mesti memiliki yang namanya masyarakatnya, orangnya. Mereka mesti ada. Dan orang ini tentu mereka bisa terlahir sebagai orang yang memang lahir di wilayah itu, sehingga mereka disebut sebagai orang yang misalnya Indonesia, karena lahir di Indonesia. Bisa saja dia warga Indonesia tetapi dari garis keturunan Indonesia, orang yang tinggal di luar Indonesia. Mereka disebut juga sebagai orang Indonesia untuk menjadi bagian dari warga Indonesia. Tidak cukup hanya memiliki satu kedaulatan, kepemerintahan, wilayah yang ada, dan bahkan warga yang ada. Tidak cukup. Harus ada pengakuan dari negara-negara lain, negara-negara sahabat yang mengakui bahwa negara ini layak untuk merdeka. Kalau tidak ada pengakuan dari negara-negara di sekitar, tidak bisa disebut sebagai negara yang merdeka. Kemerdekaan orang percaya. Adakah syaratnya? Tatkala Kristus mati menebus dosa manusia, apa yang menjadi syaratnya? Enggak ada. Manusia semua berdosa. Manusia mati. Manusia tidak layak untuk diberikan kemerdekaan karena mereka telah memberontak terhadap Allah. Manusia tidak layak diberikan kemerdekaan karena mereka telah melanggar hukum Allah. Yang layak bagi manusia adalah murka Allah, hukuman, kematian yang kekal. Karena itu, kemerdekaan orang percaya adalah semata-mata kasih karunia Allah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan pada waktu itu, Petrus menyebut mereka sebagai orang-orang yang merdeka di tanah yang bukan tanah mereka, di daerah yang bukan daerah mereka. Kenapa? Karena mereka disebut sebagai pendatang, mereka disebut sebagai perantau yang merantau ke daerah lain. Mungkin mereka berjuang untuk mempertahankan hidup, mencari nafkah, menyambung hari-hari mereka. Sehingga mereka harus diaspora, harus pergi ke daerah lain. Mungkin mereka mengalami satu tantangan hidup dari suatu kepemerintahan yang ada. Sehingga mereka mengalami suatu penganiayaan daerah mereka sendiri. Dan mereka berusaha untuk keluar ke daerah yang aman. Ekspansi ke daerah asing, ke daerah yang bukan daerah mereka. Atau mungkin mereka memang ingin meningkatkan suatu kualitas hidup, menghindari berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup di daerahnya. Mungkin. Tapi satu hal yang Petrus katakan tentang mereka, mereka adalah pendatang dan perantau. Tidak enak. Sebagai pendatang dan perantau, mereka mendapatkan satu tekanan demi tekanan, himpitan demi himpitan. Bukan saja karena mereka orang percaya, tapi juga karena mereka orang Yahudi. Bayangkan kekuasaan yang menguasai wilayah pada waktu itu adalah kepemerintahan Romawi. Dan sejak kapan secara kebangsaan mereka sebagai orang Yahudi merdeka pada waktu itu? Belum. Karena mereka baru merdeka 14 Mei 1948. Israel baru merdeka. Itu pun masih pengumuman, diumumkan. Setahun kemudian baru secara hukum mereka diakui. 1 Mei 1949, baru sah Israel merdeka sebagai negara. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tetapi ketika Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang yang sedang ada di perantauan, yang sedang ada di tempat-tempat di mana mereka bukan berada, Petrus mengingatkan mereka, kamu orang merdeka. Kita orang merdeka, karena itu bagaimana hidup mereka atau bagaimana hidup kita, kalau saya membahasakan dengan bahasa Petrus, sebagai orang merdeka. Kita mesti sadar. sekalipun mereka memfitnah kamu, sekalipun mereka mungkin menuduhkan hal-hal yang tidak tepat untuk kamu alami, untuk kamu lakukan. Karena memang tidak demikian. Terlalu banyak tuduhan-tuduhan bagi orang kekristenan pada waktu itu. Dari orang-orang, baik dari orang-orang Yahudi, maupun dari orang-orang non-Yahudi yang belum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan itu. Paling tidak, orang-orang di sekitar berusaha untuk menghasut mereka. Supaya apa? Supaya mereka yang ikut dalam keberimanan kepada Kristus ditindas, dianiaya dalam hal kepemerintahan. Mereka dihasut. Orang pengikut Kristus atau murid-murid Kristus adalah orang-orang yang tidak mau membayar pajak. Mereka melaporkan kepada Kaisar. Harap-harap secara kelembagaan, kenegaraan. Bahwa Kaisar atau raja-raja atau pembesar-pembesar, wali-wali negeri pada waktu itu bisa menghukum mereka, bisa menindas mereka. Padahal sejatinya tidak demikian. Dengan apa yang mereka lakukan dalam pengajaran Yesus, mereka sudah mendapatkan satu tanggung jawab, mendapatkan satu arahan, mendapatkan satu penegasan bahwa sekalipun kamu pengikut aku, sekalipun kamu sebagai orang yang percaya kepada Allah, warga kerajaan surga, kamu mesti membayar pajak, memberikan hak yang harus kamu berikan kepada Kaisar. Tetapi kamu juga mesti memberikan kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Sehingga tuduhan-tuduhan yang tak tepat, tuduhan-tuduhan yang tidak selaras dengan hidup orang percaya, terus menerus dituduhkan kepada mereka. Petrus mengingatkan mereka dengan beberapa hal hidup sebagai orang yang merdeka. Dalam konteks mereka sebagai pribadi, pendatang dan perantau, menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Petrus sadar betul, dia sebelum menerima Yesus Kristus Tuhan, sebelum menjadi murid Tuhan, dia adalah seorang penjala. Dia tahu bagaimana hari-hari hidupnya. Tapi ketika Yesus Kristus telah memanggil dia masuk ke dalam satu pengajaran yang diajarkan oleh Yesus terus hari ke hari selama kurang lebih 3-3,5 tahun, sebut begitu. Jatuh bangun, gagal. Menyangkal Yesus. Tidak berani mengakui Yesus Kristus sebagai guru. Tidak berani mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tatkala Yesus disalib, aku bukan muridnya, kalau dibahasakan. Waktu seorang perempuan bertanya, inilah salah seorang dari muridnya. Bukan. Aku bukan. Sampai pada akhirnya di mana Kristus Yesus setelah kebangkitannya menjumpai Petrus di tepi pantai Danau Genesaret tatkala ia kembali menjadi penjala ikan. Dengan satu tantangan yang agung, yang luar biasa. Apakah engkau mengasihi aku? Simon bin Yunus. Dengan satu pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hati Petrus hingga ia berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Dengan tertunduk, dengan hati yang pilu, hati yang sedih, Petrus berkata kepada Yesus, aku mengasihi engkau. Ingat, hidup kita tentu hidup yang pernah yang namanya jatuh ke dalam dosa. Hidup kita hidup yang pernah jatuh ke dalam yang namanya keinginan-keinginan daging. Bukan hanya keinginan, mungkin ada perbuatan-perbuatan dosa, kedagingan-kedagingan yang telah kita perbuat sebelum kita terima Kristus Yesus Tuhan. Memori kita terus menyimpan, sekalipun kita telah terima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam memori tersimpan, wah, dosa, wah, saya telah melakukan kejahatan. Keinginan-keinginan itu berjuang melawan keinginan jiwa. Berjuang melawan hidup kita. Karena itu perjuangan orang percaya tidak pernah berhenti. Jangan lengah, jangan lalai. Waspada terus menerus. Dan Petrus mengingatkan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam hidup orang-orang yang dikasih Tuhan. Mesti waspada. Selain ditegaskan atau dinasihatkan oleh Petrus, mereka juga dalam relasi dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi. Satu hal yang bisa mengalahkan fitnahan, satu hal yang bisa mengalahkan tuduhan-tuduhan terhadap mereka, sehingga kalau orang yang memfitnah mereka bisa sadar ternyata hidup mereka tidak seperti yang kita fitnah. Atau orang-orang yang di luar yang mendengarkan fitnahan orang-orang di sekitar mereka tahu ternyata orang yang telah mengatakan tuduhan bersalah kepada orang-orang pengikut Kristus tidak benar. Bagaimana caranya? Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik dengan terus menerus. Dan itu tentu yang Yesus arahkan juga. Bagaimana? Dunia mengetahui bahwa engkau adalah murid-muridku, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kalau engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, maka orang lain akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Engkau adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga dengan melakukan suatu perbuatan yang baik, yang terus-menerus dilakukan, yang terus-menerus dikerjakan, akan membuka mata mereka yang tertutup, yang mendengar fitnahan dari orang di sekitar. Itulah yang diharapkan oleh Petrus ketika ia melihat hidup orang percaya yang ada di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, mereka difitnah, mereka dicaci maki dan bahkan mereka dituduhkan untuk hal-hal yang tidak benar. Sehingga apa? Suatu saat di mana hari Tuhan melawat mereka, Tuhan memeriksa mereka, Tuhan memperhatikan, menggugah hati mereka, maka mereka sadar, mereka tahu. Oh iya, ternyata tuduhan orang-orang terhadap Yahudi ini tidak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bagian ini mengingatkan kepada orang percaya. Engkau telah berbuat baik? Ya. Waktu engkau berbuat baik, engkau mendapatkan satu fitnahan, tuduhan, engkau berbuat benar, engkau berbuat sesuai dengan jalur yang ada, jalur yang benar, jalur hukum, tapi engkau dituduhkan untuk hal-hal yang tidak benar, jangan mundur. Jangan mundur. Jalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jalani hidup seturut apa yang menjadi kehendak Allah. Ingat, Daniel ketika Daniel diangkat oleh raja untuk menjadi pemimpin dari ketiga penguasa pada waktu itu, kedua teman Daniel berusaha untuk mencari jalan bagaimana menjatuhkan Daniel. Cari celah di kepemerintahan tidak dapat. Daniel orang bersih. Kita enggak menemukan kesalahan Daniel. Kalau begitu satu lagi cara yang bisa kita pakai. Kita ajukan satu permohonan kepada raja supaya raja membuat undang-undang dan menandatangani undang-undang barang siapa memohon kepada dewa atau kepada manusia lain selain kepada raja, maka ia harus dihukum. Pulang membuat undang-undang dan menandatangani pada raja, mereka pergi ke tempat Daniel, mendapatkan Daniel sedang berdoa. Apakah Daniel tidak tahu raja membuat undang-undang tentang pelarangan untuk menyembah kepada dewa dan kepada manusia lain selain kepada raja? Yakin sekali Daniel tahu sebagai orang nomor satu di bawah raja. Tidak mungkin. Apakah Daniel berhenti untuk melakukan perbuatan baiknya dalam konteks dia beribadah kepada Tuhan? Tidak. Daniel tetap melakukan itu. Daniel tahu konsekuensinya? Tahu. Konsekuensinya hukuman, pembunuhan, kematian. Daniel rela. hidup orang percaya, hidup saya dan saudara. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, kita sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kita difitnah, dituduh. Jangan berhenti. Oleh karena tuduhan, oleh karena fitnahan, lalu kita berhenti berbuat baik, berhenti berbuat benar. Demi nyaman, demi aman. Kita bekerja samalah. Kalau begitu saya berhenti dengan jalan yang benar. Saya berhenti dengan cara yang benar. Supaya saya aman, tidak difitnah kamu. Misalnya, jangan. Itu yang diingatkan oleh Petrus kepada mereka. Petrus itu serta-merta mengingatkan kepada mereka supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Petrus tidak sekedar mengingatkan kepada mereka untuk tetap memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang memuliakan Tuhan. Tetapi juga dalam konteks mereka sebagai pendatang dan perantau, Petrus menyadari ingatkan mereka, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, kepada kepemerintahan yang pada waktu itu berkuasa. Kepemerintahan apa? Romawi. Ingat, mereka mesti tunduk. Tunduknya seperti apa? Tentu tidak tunduk dalam konteks di mana waktu mereka dilarang beribadah, mereka tidak beribadah. Tidak. Tunduk dalam pengertian apa yang menjadi satu peraturan pemerintah yang seturut dengan kehendak Allah, mereka mesti lakukan. Tadi saya sudah singgung tentang pembayaran pajak. Yesus sendiri memerintahkan kepada mereka. Tentang apa mereka mesti tunduk kepada kepemerintahan? Tentang hukum-hukum yang senantiasa dibuat. Untuk apa? Karena memang Petrus sudah menjelaskan tugas kepemerintahan pada waktu itu adalah menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tidak selamanya pemerintah berhak menghukum orang yang berbuat baik. Karena itu Petrus ingatkan, jangan takut engkau berbuat baik karena memang tugas pemerintah memberikan yang terbaik bagi warganya yang berbuat baik. Demikian juga dalam konteks kemerdekaan sebetulnya bangsa dan negara ini. Seberapa besar sih penghargaan bangsa kepada para pahlawan yang telah berjuang, keluarga-keluarga mereka, anak istri mereka atau suami mereka. Seringkali itu menjadi hal-hal yang sampai sekarang menjadi dilema dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Padahal mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan hidup mereka untuk bangsa ini. Pemerintah seharusnya memberikan apa yang terbaik bagi warganya yang terbaik. Tetapi seringkali kepemerintahan di dunia modern memberikan yang terbaik bagi orang yang tidak terbaik di negeri ini. Ya. Seringkali terbalik bukan? Kehidupan-kehidupan yang dilakukan oleh dunia-dunia kepemerintahan modern. Padahal Alkitab sudah mengingatkan tugas pemerintah menghukum orang-orang yang berbuat jahat memang sudah seharusnya. Menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang sudah seharusnya. Tapi berbuat baik. Memberikan satu jaminan, memberikan satu pelayanan terbaik, memberikan satu kompensasi yang terbaik kepada warganya yang berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus mengingatkan mereka tentang bagaimana ketaatan mereka kepada lembaga kepemerintahan, lembaga-lembaga manusia, lembaga-lembaga dunia. Ingat apa yang Paulus juga nasihatkan kepada orang-orang di Roma. Pemerintah adalah wakil Allah yang diangkat, ditunjuk oleh Allah untuk memerintah dunia ini. Karena itu, hiduplah dalam ketaatan kepada pemerintah yang adalah wakil Allah. Tidak hanya itu, bagian dari orang percaya, Paulus juga mengingatkan melalui Timotius, doakanlah wali-wali negeri ini, doakanlah para pembesar-pembesar negeri ini. Kenapa? Ketika Tuhan mengutus mereka, mengangkat mereka, Tuhan tentu punya maksud, Tuhan tentu punya tujuan, bukan? Kalau hidup benar, hidup memuliakan Allah, hidup seturut dengan kehendak Allah, sekalipun dibuang mungkin dalam tanda kutip, kenapa mesti takut? Itu seringkali menjadi alat dalam tangan Tuhan yang dipakai Tuhan tatkala umat terlena dalam ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Itulah yang dijalani oleh bangsa Israel. Keluar masuk pembuangan. Dari tangan kerajaan ini ke tangan kerajaan ini. Dari tangan raja ini ke tangan raja ini. Sampai pada akhirnya tangan kepemerintahan kafir juga yang membawa mereka kembali dari pembuangan dari Babel, Media, Persia kembali ke Yerusalem, bukan. Tuhan mengukir hidup orang-orang yang dikasihinya dengan sungguh luar biasa. Petrus menyadar ingatkan mereka bukan hanya hidup dalam ketaatan, menghormati kepemerintahan, melakukan tugas tanggung jawab dengan baik-baik di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara yang bukan negara mereka karena mereka sebagai pendatang dan perantau, tetapi juga Petrus menyadar ingatkan mereka, hiduplah sebagai orang merdeka. Bagaimana sebagai orang merdeka? Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan yang namanya kejahatan. Menyalahgunakan kesempatan yang ada, menyalahgunakan hak yang diberikan oleh Allah sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa, lalu dengan seenaknya melakukan dosa, berpikir Allah Maha Murah, adalah penghinaan terhadap salib Kristus, penghinaan terhadap pengorbanan Kristus yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Bukankah itu seringkali keluar dari hidup, dari mulut orang Kristen? Tidak apa-apa kita berbuat dosa hari ini, toh nanti diampuni. Tidak apa-apa kita berbuat dosa hari ini, toh Allah Maha Pengampun. Tidak apa-apa kita berbuat dosa, karena Allah telah mengampuni kita, lunas dibayar. Enak aja gitu kan. Yang hyper biasanya. Wah. Atau yang ya memandang pengorbanan Kristus sebagai satu pengorbanan yang murahan, yang receh. Mempermainkan pengorbanan Kristus. Kalau kita sadar, hidup kita telah dimerdekakan, kita mesti sadar. Hidup kita diinvestasikan untuk kemerdekaan itu. Diinvestasikan untuk memuliakan Allah. Diinvestasikan untuk melayani Tuhan. Itulah yang seharusnya orang percaya lakukan. Itu juga yang disinggung oleh Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Galatia. Paulus mengingatkan mereka, kamu memang orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi jangan kamu menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk memenuhi keinginan-keinginan dirimu. Untuk memuaskan keinginan-keinginan dirimu. Bukan lagi di situ levelmu, bukan lagi di situ yang kamu harus kerjakan, yang harus kamu lakukan dengan kondisimu, dengan statusmu yang telah dimerdekakan oleh Allah. Keinginanmu adalah menyukakan hati Tuhan. Keinginanmu adalah memuliakan Allah. Keinginanmu adalah hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga di dalam bagian yang terakhir menjadi satu kesimpulan Petrus atas apa yang dia katakan dalam ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16. Paling tidak ada 4 poin di situ. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu konklusi dari Petrus, waktu dia telah menjelaskan dalam suratnya yang kirim kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, di bagian terakhir ini, Petrus memberikan satu kesimpulan. Hormatilah semua orang. Waktu engkau sebagai pendatang, perantau, ya engkau tidak hanya menghormati sesamamu, engkau tidak hanya menghormati keluargamu, perhatikan orang-orang asing di sekitarmu, perhatikan, hormati mereka, hargai mereka. Bayangkan, kalau manusia tidak mampu menghormatinya sesama manusia, apa yang terjadi? Maka yang ada keserakahan. Yang ada adalah penindasan. Yang ada adalah pembunuhan. Tapi ketika manusia mampu menghormati satu dengan yang lain, mampu menghargai satu dengan yang lain, dia akan mampu memperlakukan, mampu menempatkan manusia yang lain layaknya Tuhan melihat manusia itu. Kasihilah saudara-saudara. Panggilan hidup orang percaya untuk mengasihi. Kasihilah saudara-saudara. Takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tentang bagian ini Agustinus pernah mengatakan, kasihilah Allah, lakukanlah apa yang engkau sukai. Walaupun kata-kata ini kalau salah dalam menerjemahkan, kita akan keliru. Kasihilah Allah, lakukanlah apa yang engkau sukai. Saya memang mengasihi Allah, tapi saya melakukan apa yang saya sukai. Kalau yang saya sukai adalah bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, apakah saya harus melakukan? Karena itu saya harus berkata, kasihilah Allah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah yang sebetulnya menjadi panggilan hidup orang percaya. Mengasihi Allah, ya pasti ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mustahil seorang istri dia mengasihi suami, tapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak suaminya. Atau suami berkata mengasihi istri, tapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak istrinya. Bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya di perjamuan kudus pada hari ini menyadari ingatkan kita, kita telah dimerdekakan oleh Kristus, Yesus Tuhan, ya. Karena itu panggilan hidup kita. Layanilah dia. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Awas, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu mahal. Harganya sangat mahal. Very expensive. Darah Kristus yang membayar kemerdekaan manusia itu. Orang-orang berdosa seperti saya. Orang-orang berdosa seperti saudara. Orang-orang berdosa seperti kita. Darah Kristus, darah yang mahal. Darah yang suci. Darah yang kudus. Darah yang seperti anak domba Allah. Itu yang Petrus katakan. Bukan dengan barang yang fana. Yang mahal dalam dunia. Emas, perak, bukan. Tapi dengan darah yang mahal. Dia telah membayar lunas hidup kita. Dia telah membayar lunas jiwa kita kepada murka Allah. Karena itu, hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Allah untuk melayani dia. Mengasihi sesama, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.